Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. 'Adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang pertama dari bab al-ghuslu minal janabah, bab mandi junub, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan apa yang beliau alami, bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan yang ada di kota Madinah. Dalam keadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saat itu sedang junub, berhadas besar. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun akhirnya beliau menyelinap, menghindar, kemudian beliau mandi. Setelah beliau mandi dan suci dari hadas besar, maka beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Aku tadi junub dan aku tidak senang apabila aku duduk bersamamu dalam keadaan tidak suci." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Maha suci Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Beberapa faedah telah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya terkait dengan hadis yang barusan kita baca ini. Di antara faedah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah bahwasannya tubuh seorang muslim hukumnya adalah suci. Bagaimanapun keadaan dia, apakah dia memang suci dari hadas ataukah dia sedang berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, maka secara zat, secara fisik, tubuh seorang muslim atau seorang yang beriman hukumnya adalah suci. Meskipun dia berhadas, maka boleh kita bersentuhan, bersalaman, sehingga tidak menunjukkan hadas besar yang ada pada diri seorang muslim itu berarti menjadikan tubuhnya itu najis. Dia dikatakan sebagai orang yang tidak suci dalam artian dia berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, itu hanya dari sisi sifat yang menempel pada dirinya bahwasanya dia itu tidak suci disebabkan karena berhadas. Namun apabila dilihat dari fisik atau tubuh, jasad, badan dari hamba yang junub tadi itu, maka tetap dikatakan dia sebagai badan atau tubuh yang suci. Nah, bahkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq di dalam sahihnya, kalau disebut hadis riwayat Bukhari secara ta'liq atau secara mu'allaq, itu adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa menyebutkan sanad di dalam sahihnya. Nah, biasa kalau dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab hadis itu kan ada haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana haddatsana, itu disebut namanya adalah sanad, silsilatul ruwat. Nah, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya itu sebagian besar menyebutkan hadisnya itu bersanad, disebutkan sanadnya. Nah, ada terkadang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya namun beliau tidak menyebutkan sanadnya. Terkadang beliau menyebutkan hadis tersebut dibuat seperti judul suatu bab. Langsung beliau menyebutkan babnya itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau menyebutkan sanadnya. Nah, model hadis yang seperti ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala di dalam sahihnya tanpa menyebutkan sanad, dalam ilmu mustalahul hadis itu disebut sebagai hadis Imam Bukhari ta'liqan atau mu'allaqan, secara ta'liq tanpa menyebutkan sanad. Termasuk di antaranya adalah hadis ini yang akan kita sebutkan, yang menunjukkan bahwasannya tubuh seorang muslim itu adalah suci, adalah suci. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau afan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, bukan hadis ya afan, bukan hadis namun asar ucapan Abdullah bin Abbas afan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, al muslim la yanjus hayyan wa mayyitan. Seorang muslim, seorang yang beragama Islam itu tidaklah najis ketika dia hidup atau ketika dia telah meninggal. Tubuhnya yang masih hidup tidak najis, maka demikian pula tubuhnya, jasadnya, badannya setelah dia meninggal dunia pun tidak najis. Nah, sebagian para ulama menyebutkan meskipun ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bukan sabda Nabi, namun secara hukum maka ini memiliki hukum yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengucapkan suatu ucapan terkait dengan hukum yang tidak mungkin bersumber dari dirinya sendiri. Akan tetapi beliau ucapkan tersebut karena beliau mendapatkan ilmunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menunjukkan bahwasannya tubuh seorang muslim itu tidaklah najis. Dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, karena dalam hal ini ada sebagian para ulama yang mereka memberikan perincian terkait dengan tubuh atau jasad seorang muslim. Sebagian para ulama dalam hal ini yang dinukil dari pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasannya tubuh seorang muslim yang masih hidup itu suci. Tapi tubuh seorang muslim setelah meninggal dunia hukumnya adalah najis. Pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau berhujjah dengan kisah tatkala adanya seseorang yang terjatuh kepada ke dalam sumur zam-zam. Jatuh, kemudian dia meninggal di sumur tersebut. Lalu kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma, memerintahkan kepada para sahabat semuanya untuk menguras sumur zam-zam tersebut. Menguras sumur zam-zam tersebut. Nah, mereka mengatakan, Abu Hanifah, kalau seandainya tubuh jasad seorang muslim yang telah meninggal dunia itu suci, maka tidak akan mungkin Ibnu Abbas dan Zubair Ibnu Al-Awwam beliau memerintahkan untuk menguras sumur zam-zam tersebut. Nah, ini hujah yang beliau sebutkan. Namun Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala merupakan kisah yang batil, tidak ada sanadnya, tidak ada sumbernya, alias itu merupakan kisah yang dibuat-buat atau dengan istilah al-qissatul maudhu'ah, kisah palsu yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga Allah taala alam bisawab, dalam hal ini pendapat yang mendekati kebenaran, pendapat yang benar adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan itu yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwasannya tubuh seorang muslim apakah dia ketika masih hidup atau telah meninggal dunia, maka hukumnya adalah suci. Ini merupakan pendapat jumhur para ulama, pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari, pendapatnya Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Al-Syaukani, Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian, kalau tadi adalah terkait dengan hukum tubuh atau jasad seorang yang muslim, muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan tubuh atau jasadnya orang kafir? Bagaimana hukum tubuh atau jasadnya orang kafir? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Al-Imam Malik, demikian juga pendapatnya Al-Zahiriyah Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala. Mereka berpendapat bahwasannya tubuh orang kafir hukumnya adalah najis. Tubuh orang kafir hukumnya adalah najis, hayyan wa mayyitan, baik itu ketika orang kafir tersebut masih hidup ataukah orang kafir tersebut telah meninggal dunia. Hujjah mereka atau dalil mereka yang pertama adalah hadis yang kita baca tadi dalam kitab Umdatul Ahkam, ketika Abu Hurairah tadi bertemu dengan Rasulullah, kemudian beliau menghilang dan mandi, baru kemudian beliau datang dan menceritakan bahwasannya beliau tidak senang kalau duduk bersama Rasulullah dalam keadaan tidak suci. Maka Rasulullah mengatakan, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu tidaklah najis. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan, innal muslim la yanjus. Sesungguhnya orang yang Islam, seorang yang beragama Islam itu tidaklah najis. Nah, sisi pendalilan mereka dari hadis ini adalah mafhum mukhalafah, pemahaman yang pemahaman terbaliknya. Kalau Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis, berarti pemahaman terbaliknya berarti orang kafir itu najis. Nah, sisi pendalilan mereka ini dengan mafhum mukhalafah, pemahaman yang dibalik dari lafaz hadis Nabi, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis, berarti dibaliknya, kebalikannya, orang yang kafir itu berarti najis. Demikian pula dalil mereka yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najas." Innamal musyrikuuna najas. Sesungguhnya hanya saja orang-orang musyrik adalah najis. Secara lafaz hadis ini sangat jelas menunjukkannya bahwasannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang najis. Nah, sehingga dengan dua dalil ini Al-Imam Malik rahimahullahu taala dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dengan pendapat zahiriyah bahwasannya tubuh orang kafir najis ketika dia masih hidup atau tatkala dia telah meninggal dunia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya jumhur mayoritas para ulama, dikuatkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga dikuatkan oleh Imam Syaukani dalam Nailul Altar, dalam kitabnya juga Sailul Jarrar, dan dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Pendapat yang kedua ini yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya tubuh orang kafir hukumnya adalah suci, sama seperti tubuh dan jasadnya orang yang beriman. Sama, sehingga boleh sentuhan, boleh berjabatan. Nah, beda halnya kalau terkait dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya. Ini lain babnya. Namun secara asal boleh bersentuhan, bersalaman dengan mereka karena tubuh mereka hukumnya adalah suci. Sama seperti tubuh yakni jasad badannya orang yang beriman. Dalil mereka yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan atau menghalalkan makanan-makanan ahlul kitab bagi kaum muslimin. Nah, makanan-makanan ahlul kitab dihalalkan. Sesembelihan-sesembelihan ahlul kitab dihalalkan bagi umat Islam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Pada hari ini kata Allah, telah aku halalkan bagi kalian at-thayyibat, makanan-makanan yang baik. Wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan-makanan kalian kaum muslimin juga halal bagi ahlul kitab. Nah, kalau seandainya tubuh orang kafir itu najis, berarti kan berpengaruh kepada hukum apa? Makanan mereka. Mereka membuat makanan itu dengan sentuhan tangan mereka, baik itu dari makanan yang istilahnya adonan atau mungkin makanan seperti sesembelihan, daging. Pasti ketika mereka memasak itu pasti bersentuhan dengan tangan-tangan mereka. Kalau seandainya tubuh, kulit, jasad, badan orang kafir itu najis, berarti mengakibatkan apa yang mereka sentuh pun akhirnya terkena najis, sehingga tidak boleh untuk dimakan. Nah, kalau seandainya tubuh mereka itu najis. Nah, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, boleh bagi umat Islam untuk makan dari makanan yang dibuat oleh ahlul kitab. Nah, Demikian pula boleh bagi kita makan dari makanan-makanan yang terdapat di bejananya orang-orang kafir. Nah, beda halnya kalau sudah terkait dengan pribadi ya. Kadang itu menurut pribadi kita secara perasaan itu pikirannya kan macam-macam ya kan. Nah, pikirannya macam-macam. Namun makanan yang mereka buat itu boleh bagi kita untuk memakannya. Hatta pada sesembelihan hewan, ayam ataukah itu kambing, sapi yang mereka sembelih juga halal bagi kaum muslimin, boleh untuk kita memakannya. Padahal itu ada proses apa? Terjadi persentuhan tangan dengan mereka. Kalau seandainya najis, maka tentunya makanan-makanan mereka ini tidak boleh untuk dimakan atau dikonsumsi bagi kaum muslimin. Namun terkait dengan penyembelihan, ini hanya dikhususkan halal bagi umat Islam, sesembelihannya itu dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Nah, karena kebiasaan mereka ketika mereka menyembelih, orang-orang Yahudi dan Nasara, ketika mereka menyembelih, mereka menyembelih itu dengan membaca, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau terkait dengan sesembelihannya orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, maka tidak dihalalkan bagi kaum muslimin, disebabkan kebiasaan orang-orang musyrikin, penyembah berhala, mereka menyembelih, mereka menyebut dengan nama sesembahan-sesembahan mereka, bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan bahwasannya tubuh orang kafir itu suci adalah hadis yang menyebutkan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melalui bejana-bejananya orang-orang ahlul kitab. Nah, melalui bejananya ahlul kitab, mereka berwudu. Padahal bejana itu kan pasti disentuh oleh ahlul kitab, ya kan, dengan tangan-tangan mereka. Kalau seandainya najis, berarti menjadikan bejana itu sebelum dipakai untuk dimasukkan ke dalam bejana tersebut air wudu, maka bejana tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu, harus dicuci. Nah, namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihantarkan air wudu oleh seorang Yahudi, seorang anak Yahudi, ya kan, didatangkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan makanan oleh orang Yahudi dari bejana mereka, yang ternyata makanan tersebut telah diracuni oleh wanita Yahudi tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan. Nah, memakan makanan tersebut. Nah, meskipun itu telah diracuni. Nah, sebagian para sahabat kemudian meninggal setelah itu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun sampai ternyata beliau meninggal dunia masih memiliki efek racun tersebut. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan lagi apa? Tubuh orang yang kafir adalah suci. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengkisahkan tentang salah satu tawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Thumamah ibn Uthal radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelumnya beliau masih dalam keadaan kafir menjadi tawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikat Thumamah di dalam masjid Nabi. Nah, di dalam masjid. Kalau seandainya tubuh orang kafir itu najis, maka tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memasukkan sesuatu yang najis ke dalam masjid. Nah, maka ini lebih menguatkan lagi bahwasannya tubuh orang-orang kafir adalah suci. Demikian pula kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan jasad orang-orang yang orang-orang kafir yang telah meninggal dunia ketika bertempur. Dikumpulkan, mereka menari dengan tangan-tangan mereka. Nah, kalau seandainya najis, maka tidak akan mungkin mereka melakukan yang demikian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintahkan setelah perang Badar, memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengubur jasad orang-orang kafir ditumpuk di suatu lembah yang ada di lembah Badar. Lalu kemudian para sahabat pun mengangkat jasad-jasad tersebut, dikumpul di salah satu lembah, di lembah-lembah wilayah Badar. Lalu kemudian mereka mengubur jasad orang-orang kafir yang telah mati dalam pertempuran perang Badar. Ini semua ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya tubuh orang kafir hukumnya adalah suci, sama seperti tubuh dan badannya orang muslim. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ini merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini. Dan adapun dalil yang dipakai oleh Al-Imam Malik, demikian pula dalil yang dipakai oleh Al-Imam Ibnu Hazm dengan madhab zahiriyahnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najas, yang dimaksud dengan sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis, yang dimaksud adalah najis akidahnya, yaitu najis keyakinannya, bukan jasadnya, namun keyakinannya yang najis, yang kotor, ketika mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang syirik, keyakinan-keyakinan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, maka inilah yang kotor, inilah yang najis. Sehingga yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, yang najis itu adalah keyakinan dan akidah mereka, dan bukan tubuh-tubuh atau jasad mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, kita lanjut ke hadith yang berikutnya, yaitu hadith yang kedua dari bab mandi junub. Berkata Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'an. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau mandi junub, maka yang beliau lakukan adalah yang pertama mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau berwudu seperti wudu beliau untuk sholat. Kemudian beliau mandi dan beliau menyela-nyela rambut beliau, di sela-sela, disiram maksudnya. Kemudian beliau menyiram dan menyela-nyela rambut kepala beliau. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakin bahwa dirinya sudah, yakni kulit beliau sudah dibasahi oleh air, maka beliau langsung selanjutnya mengguyurkan lagi. Nah, atau dengan bahasa kita dibilas lagi, didobel lagi. Nah, Ketika beliau mandi, kemudian menyela-nyela rambut, sampai kemudian kulit kepala yang tertutupi rambut ini betul-betul basah, dan beliau sudah meyakini kalau tubuhnya sudah semua terata terkena air, lalu beliau kemudian mengguyur seluruh tubuhnya salah sama rot sebanyak 3 kali. Thumma ghassala sa'ira jasadihi, ditambah lagi beliau mencuci seluruh tubuhnya. Yani betul-betul diyakinkan bahwasannya seluruh tubuhnya, kulitnya dari tubuhnya mulai dari ujung kepala sampai kaki telah terkena air. Wa kanat taqul Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air di satu bejana. Naghtarifu minhu jami'an, yang kami yakni menggayung, mengambil air dari gayung tersebut bersamaan. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bareng bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan menggunakan air di satu bejana yang sama. Nah, kemudian di situ Rasulullah dan Aisyah pun masing-masing mereka mengambil air di satu bejana tersebut yang mereka gunakan untuk mandi junub. Naam. Hadis ini ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menceritakan kepada kita atau menyebutkan kepada kita di antara tata cara sifat mandi junub yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengkisahkan ketika beliau mandi junub, yang pertama kali beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangannya. Kemudian setelah itu yang beliau lakukan, beliau berwudu. Di dalam hadis yang lainnya, ada beberapa penjelasan yang dijelaskan dalam praktek tata cara mandi junub. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun nanti insyaallah mungkin akan kita baca pula hadis tersebut, yang pertama kali beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mencuci kemaluannya. Kemudian wadallaka yadahu bil ardi dalkan syadidan. Setelah beliau mencuci kemaluannya, maka beliau menggosok tangan kiri yang beliau gunakan untuk mencuci kemaluannya ke tanah itu dengan gosokan yang keras. Ya, ini dibersihkan. Tangan yang beliau gunakan untuk membersihkan, mencuci kemaluannya, beliau gosokkan ke tanah. Setelah itu, baru kemudian beliau mencuci lagi kedua tangannya yang beliau lakukan tersebut untuk kemudian setelahnya beliau berwudu. Berwudu pada mandi junub ada dua cara. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di sini. Tsumma tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Ketika beliau berwudu, wudu yang beliau lakukan itu seperti wudu yang beliau lakukan untuk mengerjakan salat, yaitu wudu sempurna. Diawali dengan kumur-kumur dan istinsyak, lalu kemudian istinthar, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala, lalu kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, seperti sholat. Nah, ada cara yang kedua dan nanti pun akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya, yaitu berwudu seperti wudu untuk sholat, akan tetapi tidak membasuh kedua kaki. Dalam artian, beliau berwudunya itu diawali dengan mencuci kedua tangan. Kemudian berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar, mengeluarkan air yang beliau gunakan untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajahnya, membasuh kedua tangan sampai ke siku, dan mengusap kepala. Giliran kaki, beliau tidak basuh. Beliau tidak membasuhnya. Beliau tidak membasuhnya. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mandi. Mandi, menyiram, kemudian dia beliau yukhallilu sya'rahu, beliau menyela-nyela kepalanya. Agar kemudian air siraman tersebut betul-betul sampai dan membasahi kulit bagian kepala yang tertutupi oleh rambut. Nah, dibasahi selesai, disebutkan dalam hadis yang lainnya, beliau mau mengawali di bahagian kanan terlebih dahulu, basuh bahagian kanan. Nah, tiga kali, kemudian beliau membasuh bahagian kiri lagi sebanyak tiga kali, sampai kemudian ketika beliau sudah merasa airnya sudah merata di seluruh tubuhnya, maka beliau pun mengguyur seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke bawah. Nah, setelah selesai, tadi kan ketika berwudu kakinya belum dibasuh, iya kan? Kalau cara yang pertama jelas wudunya seperti wudu untuk sholat, tapi cara yang kedua untuk giliran wudu membasuh kaki, kakinya belum dibasuh. Membasuhnya kapan? Membasuhnya yaitu ketika selesai semua mandi, beliau bergeser sedikit, lalu kemudian beliau membasuh kedua kakinya, menyempurnakan wudu yang beliau lakukan sebelum mandi tadi. Nah, ini dua tata cara secara global yang disebutkan oleh para ulama sesuai dengan mengumpulkan beberapa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam proses praktek mandi junub. 6. Nah, di dalam hadis ini, ma'asyarul muslimin, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita sebutkan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan masyru'iyatul ghusli minal janabah ala hadhil kaifiyah iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disyariatkan mandi junub sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini. Berarti hadis ini menyebutkan apa? Secara ringkas. Nah, beliau hanya langsung apa namanya? Mencuci kedua tangan, lalu kemudian berwudu, lalu kemudian menyiram tubuh beliau sebanyak tiga kali. Nah, beliau menyiram tubuhnya sebanyak tiga kali. Tanpa disebutkan di situ apa? Mencuci kemaluan, menggosok tangan ke tanah. Namun mencukupkan dengan apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini juga diperbolehkan. Nah, ini juga diperbolehkan karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan apa yang beliau lihat, dan sekaligus di situ Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mandi bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sangat tahu bagaimana tata cara mandi junubnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau kisahkan di dalam hadis ini. Nah, seperti yang beliau kisahkan di dalam hadis ini, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika seseorang mencukupkan mandi junub seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis ini, maka itu sudah cukup dan dikatakan sah. Nah, dikatakan sah karena intinya mandi junub minimalnya itu adalah membasahi seluruh tubuh, meskipun tanpa berwudu, meskipun tanpa mencuci tangan, meskipun tanpa mencuci kemaluan, meskipun tanpa melakukan yang mencuci yang lainnya. Yang jelas ketika dia menyelam dalam kolam renang atau menyelam sekali selaman di lautan, kemudian dia naik dengan niat itu mandi junub, maka dia dikatakan sudah suci dari hadas besar. Adapun tambahan-tambahan dari penjelasan-penjelasan itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau mau dilakukan sunnah secara menyeluruh, silahkan, itu afdol. Kalau hanya sebagian-sebagian sunnah yang diamalkan itu juga sah, seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan oleh Aisyah, yang ternyata yang dikisahkan oleh Aisyah ini prakteknya tidak sama persis dengan hadis-hadis yang lainnya. Di dalam hadis-hadis yang lainnya ada disebutkan mencuci kemaluan, membasuh, menggosok-gosok tangan ke tanah. Naam. Meskipun hanya mencukupkan dengan tata cara yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka hal ini disyariatkan dan diperbolehkan. Di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah annal hadatsal akbar ashaddu minal hadatsil asghar li'annahu yajibu fihi ghuslu jami'il badani hatta ras. Bahwasanya hadas besar itu lebih berat dibandingkan hadas kecil. Nah, kalau hadas kecil itu kan cukup berwudu hanya sebahagian apa anggota tubuh yang dibasahi, iya kan, hanya sebahagian, kumur-kumur, membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, sudah dikatakan dia sebagai orang yang suci dari hadas kecil. Kalau hadas besar itu lebih berat, tidak cukup sebahagian saja. Nah, tidak cukup sebahagian, seluruh tubuhnya. Kata beliau, li'annahu yajibu fihi guslu jami'ul badani atau jami'il badani hatta ras. Karena pada hadas besar itu diwajibkan untuk membasahi, yakni menyiram seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai ujung kaki. Nah, tidak ada yang boleh kemudian yang tidak tersentuh oleh air. Oleh sebab itu, perkara-perkara yang bisa menghalangi tersentuhnya air dari kulit, apakah pada wudu atau pada mandi junub, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Seperti minyak, ya kan? Atau mungkin campuran roti, tepung, ya kan? Atau mungkin cat. Ya kan? Ketika orang habis ngecat, itu kan pasti ya, tangannya atau apanya itu akan terkena cat dan itu akan menghalangi tersampainya air ke kulit. Maka harus dibersihkan terlebih dahulu, dihilangkan agar kemudian apa? Ketika kita mandi junub, air yang kita gunakan untuk membasahi tubuh kita betul-betul merata dan membasahi seluruh tubuh kita. Hadis ini juga menunjukkan jawazu ikhtizalir rajuli wa zaujatihi min ina'in wahidin jami'an. Hadis ini menunjukkan diperbolehkan. Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya seorang suami mandi bareng dengan istri dengan menggunakan satu bejana, meskipun itu mandi junub. Nah, meskipun itu mandi junub dengan menggunakan satu bejana. Nah, sehingga air tersebut digunakan untuk berdua dalam mandi junub. Hal ini diperbolehkan karena sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mandi junub bareng dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sana ada hadis yang menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasil ar-rajulu bi fadli mar'ati wan nisa'u bi fadli ar-rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mandi junub dengan menggunakan air sisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki mandi junub dengan menggunakan air sisa perempuan, dan Rasulullah melarang wanita yang junub menggunakan mandi dengan menggunakan air sisa laki-laki. Nah, hadis tersebut adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi larangan tersebut bukanlah adalah larangan tahrim, bukan larangan yang sifatnya haram, tetapi larangan tersebut adalah sifatnya karohah, tidak disukai, makruh. Karena kalau seandainya larangan tersebut adalah larangan yang haram, maka tentunya tidak akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah dalam hal ini beliau mandi bareng bersama Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mandi junub. Nah, sehingga larangan tersebut menggunakan air sisa, ya ini perempuan dalam mandi junub, demikian pula sebaliknya perempuan mandi junub dengan menggunakan air sisa suaminya, maka larangan tersebut adalah larangan yang sifatnya karohah, makruh. Nah, yang sifatnya makruh. Di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah husnu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa muasyaratihi li ahlih. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan baiknya hubungan beliau bersama keluarganya. Kum. Berdiri. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Saking baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyempatkan untuk mandi bareng bersama istri beliau. Sangat harmonis, sangat romantis dan sangat baik akhlak beliau. Demikian pula dari sisi Aisyah radhiyallahu taala sebagai seorang istri yang sangat menghargai dan sangat menghormati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau tidak menghalangi diri beliau untuk mandi bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga dari dua belah pihak, dari pihak suami dan dari pihak istri, memiliki akhlak-akhlak yang baik, segala sesuatu yang bisa menjadikan keluarganya itu betul keluarga-keluarga yang harmonis, itu mereka lakukan. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan istrinya, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai melakukan lomba. Nah, lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengan Aisyah, Rasulullah kalah. Karena Aisyah saat itu masih kecil badannya, beliau lincah, larinya kencang. Rasulullah kalah. Sampai kemudian beberapa tahun kemudian badan Aisyah radhiyallahu taala sudah mulai besar dan beliau mulai lemah, maka beliau pun lomba lagi lari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala pun dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani segala hal yang bisa menjadikan keluarga itu harmonis, romantis dan penuh dengan kasih sayang, maka dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan pula oleh istri-istri beliau. Sangat baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun yang perlu diperhatikan adalah bukan yang dimaksud baiknya akhlak bersama keluarga lalu kemudian mendiamkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Nah. Tidak benar kalau kemudian dikatakan saya sayang terhadap istri sampai kemudian istrinya itu dibiarkan melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariat karena bentuk sayang katanya. Atau sebaliknya, saya sayang kepada suami saya sampai kemudian membiarkan sang suami melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Nah, tidak seperti itu yang dimaksud dengan kasih sayang di kehidupan rumah tangga. Nah, kasih sayang antara suami istri tidak menafikan hukum untuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran dan saling memberikan nasihat dan saling memberikan teguran. Ketika seorang suami melihat istrinya melakukan kemungkaran penyelisihan syariat, suaminya mengingatkan, menasihatkan. Sebaliknya pula seorang istri ketika melihat suaminya melakukan kemungkaran penyelisihan syariat, sang istri melakukan menasihati dan memberikan teguran dengan teguran yang baik, yang bijak kepada suaminya. Nah, inilah yang disebut dengan rasa cinta yang hakiki. Nah, kecintaan yang didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi dunia. Nah, namun karena Allah. Sehingga barometer untuk mengukur rasa cinta tersebut adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sang suaminya tidak dia biarkan melakukan penyelisihan syariat. Seorang suami juga demikian, tidak membiarkan istrinya melakukan sesuatu yang menyelisih syariat. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan menyebutkan, mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali menegur Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu saat beliau yakni menggibahi salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, digibahi dia di hadapan Aisyah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bahwasanya ucapanmu ini lau muzihat fil bahri lamazazathu. Ucapanmu wahai Aisyah, ketika engkau menggibahi seseorang, apabila ucapan tersebut direndam di lautan, niscaya lautan itu akan tercemar dengan ucapanmu. Nah, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal beliau sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga rasa cinta kau dalam kehidupan rumah tangga itu tidak menafikan ingkarul mungkar di antara mereka. Hanya saja ketika mengingkari kemungkaran di tengah-tengah keluarga, tentunya mengingkari dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Nah, dengan ucapan-ucapan yang baik dan dengan perilaku-perilaku yang baik. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini ma'asyiral muslimin yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut di hadis yang berikutnya bi'inillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.